hadirin sekalian. Acara kita pada pagi hari ini temanya adalah Hijrahku Bahagiaku. Dan ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk bisa bergabung, semua jamaah yang ada di sini bisa bergabung ke grup WhatsApp Akal Islamic Center. Boleh dicatat nomornya, kita bisa bergabung sama-sama di satu grup WhatsApp, ya. Grup WhatsApp Akal Islamic Center di nomor 0812. Ya, kita udah siap, langsung aja diketik di handphonenya. Nanti kita bisa bergabung sama-sama di grup WhatsApp Akal Islamic Center. Dan di situ nanti ada berita-berita perkembangan tentang kajian, tentang berita-berita Islam di Akal Islamic Center. Nomor WhatsAppnya adalah 0812 0812 9590 7373. Saya ulang, 0812 9590 7373. Agar sama-sama kita bisa bersilaturahim di dalam grup WhatsApp bersama. Saya ulang sekali lagi, 0812 9590 7373. Sudah semua ya? Ya, kita bisa bergabung insya Allah dalam satu grup WhatsApp. Nah, nanti di sana ya, Akal Islamic Center ya. Nanti di sana kita bisa mendapatkan berita terkini dari teman-teman dari Akal Islamic Center, dan bisa jamaah sekalian juga share tentang berita-berita yang terkait dengan kajian-kajian di Akal Islamic Center. Baik, juga bisa bergabung di Twitter, yaitu @AkalIslamicCenter digabung ya. Kalau ada yang belum follow Twitter, bisa juga follow Twitternya @AkalIslamicCenter. Ya, tanpa spasi, Akal Islamic Center tanpa spasi Twitter. Kemudian bisa juga bergabung di Facebook. Facebooknya Akal spasi Islamic spasi Center. Ya, Akal Islamic Center dengan spasi perkataannya. Akal spasi Islamic spasi Center. Juga bisa bergabung di YouTube. Ya, YouTube-nya juga Akal Islamic Center. Dan Instagram di Akal Islamic Center juga @AkalIslamicCenter tanpa spasi. Ya, jadi bisa bergabung di Twitter, di Facebook, YouTube, ya, di like dan subscribe. Juga bisa bergabung di Instagram di Akal Islamic Center. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum kita mulai acara selanjutnya, kita di sini dari panitia. Dari tim Akal Islamic Center kita punya nyinyir. Jadi kalau saya sebut hijrahku, jangan menjawab bahagiaku. Saya ulang ya, hijrahku bahagiaku. Berarti ada yang belum bahagia kan, belum kompak. Hijrahku bahagiaku. Wah, kurang semangat ya. Coba semangatnya kayak 212 gitu loh. Ya, seperti pelantunan takbir gitu ya. Allah Akbar, takbir gitu, semangat. Hijrahku lebih dari 212 kayaknya. Baik, jadi nanti selama berjalannya acara nanti kita punya yel-yel ya. Hijrahku bahagia, hijrahku bahagia, bahagiaku ya hijrahku gitu. Baik, selama berjalannya acara ini para jamaah sekalian juga bisa update atau share acara kita kegiatan pada kali ini. Jadi Bapak Ibu boleh ambil gadgetnya, boleh foto kegiatannya, boleh foto pembicaranya, boleh foto teman-temannya, boleh ke belakang foto jamaahnya, di-share sebanyak-banyaknya, ya, di-share sebanyak-banyaknya untuk program dakwah kita, agar dakwah kita lebih luas. Karena teman-teman ini di daerah taunya hanya jatah orang Jakarta saja, padahal teman-teman daerah mau tahu kayak apa sih agar acara kita pada kali ini dihasilkan, gitu ya. Jadi boleh foto, boleh di-share, ya, di-update, di-share ke tadi ya, ke akun masing-masing. Juga nanti bisa melalui hashtag juga, hashtagnya hijrahku bahagiaku, hashtag hijrahku bahagiaku, bisa di Twitter, bisa di Instagram, hashtag hijrahku bahagiaku. Ini kayaknya udah oke semua nih, kira-kira bapak-bapak dan ibu yang buat gimana sih hashtag saya bingung hashtag apa, hashtag-hashtagnya saya juga bingung, Facebook yang mana, saya bingung Instagram yang apa ya. Tak apa lah ya, yang penting dakwahnya dapat lah gitu ya. Yang mudah-mudah yang bisa, yang masih bisa ya, bisa dakwah, bisa share, kita share acara kepada insyaallah juga untuk teman-teman kita, saudara kita yang tidak bisa hadir di sini, bisa diberitahu oleh jamaah sekalian bahwa kita juga menyaksikan siaran langsung live streaming melalui YouTube. Ya, bisa live streaming melalui YouTube dan Facebook Akel. Jadi ini live streaming YouTube dan Facebook Akel. Kemudian juga ada Akel TV, kemudian Wisol TV, Share Channel dan TV Muhammadiyah. Ya, di TV Muhammadiyah kalau kita punya layar TV yang sudah digital, itu TV Muhammadiyah. TV digital bagus sekali dan itu live streaming sekarang. Ya. Kemungkinan nanti ada keluarga-keluarga kita di daerah yang ingin tahu acara ini, bisa diberitahu melalui smartphone kita atau WhatsApp bahwa kita live juga di Akel Islamic Center, Facebook Akel Islamic Center, kemudian Akel TV, Wisol TV, Share Channel dan TV Muhammadiyah. Baik. Dan untuk Facebook, jadi begini Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah, nanti ketika ada kajian dari beberapa bintang tamu kita, oke, satu lagi ada di media sosial salingsapa.com ada juga siaran langsungnya. Khusus untuk di Facebook dan di YouTube, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti selama acara berjalan, sekiranya ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para pembicara, seandainya pertanyaan yang Bapak dan Ibu tidak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, bisa juga ditanyakan melalui kolom komentar Facebook atau kolom komentar di YouTube. Ya, bisa langsung bertanya di kolom komentar Facebook dan kolom komentar YouTube. Dan nanti akan dipilih secara random oleh guru-guru kita atau para pembicara kita beberapa pertanyaan yang sudah dimuat di kolom komentar tersebut. Dan selanjutnya, kepada jamaah yang rutin mengikuti tadabbur untuk acara nanti malam, biasanya setiap Kamis malam di Akel Islamic Center yang di tempat itu ada kajian rutin. Kebetulan untuk malam hari ini, kegiatan kajian malam Jumat, Kamis malam. Tersenggara atas kerjasama komunitas-komunitas muda dan TV Islam. Kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ini Mas Ari Untung sudah hadir, silakan di depan Mas. Ya. Nah, sudah datang tinggal satu lagi. Waalaikumsalam. Ya, kami silakan. Enggak jauh beda sama saya, Bu. Baik, acara kita pada kali ini kita ucapkan terima kasih kepada Komunitas Peduli Hijab. Sudah ada yang hadir ya, Komunitas Peduli Hijab. Kemudian Jakarta Sinergi, Aku Cinta Islam, Rizka, Manjada Wajada, panjang, Manjada Wajada, Mansobaru Zobro, Mansaro Alat Darbi, Wasola, Mankola, Sikubu, Ola, Sodi, panjang juga nih. Maksud Ujot semua diputin. Kemudian ada Kodos ya, One Day One Juice Jakarta. Kemudian YISC Al Azhar, oh ya, pemuda Al Azhar itu ya. Kemudian Tangerang Sinergi, Kigen Quran Generation. Kemudian YILI, Wisol TV, Share Channel TV Muhammadiyah, Umat Pos, Teladan Rasul dan Pejuang Subuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para komunitas yang ikut bekerja sama pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk para jamaah sekalian, ini informasi terakhir. Untuk para jamaah sekalian, di bawah, di sebelah kiri itu, kalau kita tadi masuk masjid, khususnya yang dari depan tempat wudhu, di situ kita juga mengadakan bazar pakaian muslim dan makanan. Jadi setelah kajian ini, sekiranya ada yang mau ke bazar, mencicipi makanan-makanan yang ada di bazar, kami silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan tilawah Al-Qur'an, yaitu surah An-Nahl ayat 36 sampai 42 yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Ali Imran Al-Hafiz. Kepalanya disilakan. penentuan kiraan polos. وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. والذين هاجروا 19.30 pada Isya sampai selesai di Akal Islamic Center di Tebet Utara. Baik. Ini acara khusus untuk ayah, kemudian calon ayah dan lajang, dan juga untuk ibu yang single parent ya. Jadi ibu yang enggak single parent juga enggak apa-apa. Cuma nyelip-nyelip sedikit ya di pojokan gitu. Enggak, saya ulang, ini acara khusus untuk ayah, calon ayah, lajang gitu ya. Acaranya majelis ayah dengan tema ayah dan anak lelaki remaja pada hari Sabtu 23 September di Akal Islamic Center. Kemudian kami juga menginformasikan untuk ada program, yaitu program umroh keluarga dengan tema membangun keluarga Quran. Pendaftaran langsung bisa ke stand teman-teman di bawah panitia, yaitu umroh keluarga membangun keluarga islami. Pendaftarannya masih dibuka bersama, nanti umrohnya bersama Kiai Bakhtiar Nasir dan Ustaz Bendri Jaisur Rahman dengan biaya 2.700 US dollar. Kemudian pendaftaran ditutup 30 November ya, pemberangkatannya akhir tahun gitu ya, akhir tahun Masehi, kalau sekarang tahun Hijriah. Jadi pemberangkatannya akhir tahun Masehi, ditutup pendaftarannya 30 November. Baik, untuk informasi bisa dikontak nomor yang bertanggung jawab ini di nomor 0852 1000 3551, 0852 1000 3551, atau juga bisa di 0857 7724 6556. Dan informasi selanjutnya, kami mengajak untuk menjadi orang tua asuh para penghafal Al-Quran bersama Laznas Akhtal Islami Center di rekening Bank BNI Syariah di nomor 0607011174 atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam QQ Orang Tua Asuh, atau bisa langsung datang ke stand Laznas yang ada di depan. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah menyumbangkan infak kemanusiaannya untuk saudara-saudara kita Muslim Rohingya yang pada saat ini sudah terkumpul dana untuk mereka per tanggal 21 September sebesar 331.536.375 rupiah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah menyampaikan infaknya untuk teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita Muslim Rohingya yang sudah sampai saat ini dana yang terkumpul di kami ada sebesar 331.536.375 rupiah. Dan kami juga mengajak bagi para jamaah sekalian yang ingin ikut membantu juga untuk saudara-saudara kita Muslim Rohingya bisa membantu atau bisa mentransfer ke rekening BNI Syariah di nomor 0607 066666 6-nya 5 kali atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam dengan mencantumkan angka 3 di nomor terakhir yang didonasikannya. Misal mendonasikan 500.000 berarti 500.003 diberi angka 3 di angka terakhirnya. Ya. Baik, sebelum acara kita lanjutkan, kami mohon karena ini jamaah sudah penuh di dalam dan di luar masih banyak jamaah-jamaah yang enggak bisa masuk ke dalam. Khususnya ibu juga dan bapak-bapak juga.